Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berada di dalam kolbu. ya, seluruh ibadahnya itu berkaitan, berhubungan dengan masalah, berhubungan dengan hatinya, masalah niat, masalah tujuan, masalah harapan, masalah kekhawatiran. Ini semuanya kaitannya dengan masalah hati. Jadi sangat tidak benar kalau ada seorang muslim tidak mengenali keadaan hatinya. Hatinya itu dalam keadaan sehat atau ketika dalam keadaan sakit. Ya, hatinya itu dalam keadaan bersih atau dalam keadaan kotor. Bagaimana seorang muslim tidak memperhatikan urusan ini dan tidak mengenalinya? Ya sangat tidak pantas. Ya, jadi itu kalau ada orang tidak sibuk memperhatikan urusan hatinya, ini merupakan perkara yang sangat serius dalam orang-orang yang beriman. Berarti apa? Ada masalah di dalam keimanannya. Ada problem di dalam hatinya. Ya, ada problem dalam urusan hatinya. Maka jemaah sekalian, malam ini kita akan menukilkan dari sebuah nasihat yang kita nukil dari beberapa kitab. Di antaranya kita ambil dari kitab Tibbul Qulub. Ya, Tibbul Qulub itu kitab tentang tazkiyatun nufus yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim. Dan kita ambil dari kitab-kitab yang lainnya. Dari kitab-kitab yang lainnya, dari Imam Ibnu Rajab, ya, dan juga dari Imam dari kitabnya Sena bin Sultan, yaitu kitab Al-Qawaid wal-Fawaid, dan kitab-kitab yang lainnya untuk membahas materi kita malam ini. Nah, di dalam pengenalan hati, malam ini kita akan mengupas tentang min alama. Ya, di antara tanda-tanda hati yang sakit. Ya, di antara tanda-tanda hati yang sakit, apa tanda-tandanya? Jadi hati yang sehat itu bisa dilihat dari tanda-tanda tersebut. Hati yang sakit juga bisa dilihat dari tanda-tanda tersebut. Nah, apa yang tanda-tanda yang bisa kita kenali? Pertama, ya, di antara tanda-tanda hati yang sakit adalah mudah terjerumus di dalam kemaksiatan. Ini yang pertama. Mudah terjerumus di dalam kemaksiatan. Dan dia senang terhadap maksiat tersebut. Masya Allah. Dia menikmati kemaksiatan tersebut. Ya, na'udzubillah min syaridari. Lu apa ada kira-kira ada orang muslim seperti ini? Sangat banyak sekali jamaah sekalian. Tidak sedikit orang yang terjebak di dalam masalah ini. Sholat sudah rutin, ngaji sudah rutin, bahkan baca Quran pun sudah rutin, puasa sudah rutin. Apa mungkin orang masih bisa terjebak dalam masalah tersebut? Gampang melakukan maksiat dan dia menikmati kemaksiatan itu. Kita jawab, siapa bilang tidak mungkin? Itu tanda-tanda hatinya sakit. Ya. Kenapa? Ini sebagaimana sifatnya orang munafik. Makanya orang munafik itu orang yang hatinya sakit. Bahkan yang lebih mengerikan lagi apa? Dia menganggap maksiat itu bagian dari kebaikan. Ini lebih mengerikan lagi. Masya Allah. Ya, poin pertama saja sudah ngeri gitu kan. Apalagi mudah terjatuh dalam, mudah melakukan maksiat, ini sudah ngeri. Yang kedua apa? Dia menikmati kemaksiatannya. Yang ketiga apa? Ini tahap-tahap. Masih poin pertama ini. Masih poin pertama. Apa tadi? Dia menganggap maksiat itu bagian dari kebaikan. Makanya gak usah heran ya kalau nanti ada orang-orang yang mengatakan kami muslim, kami cinta kebaikan, tapi ambil maksiat itu, Masya Allah, nyosor, kenapa nyosor? Nah, apa tahu nyosor ya? Mesti sosor sama maksiat itu. Gak ada rasa malu di sana. Terang-terangan dia melakukan dan dia anggap itu merupakan suatu kebaikan. Mari kita lihat sifatul munafikin. Nah, makanya enggak mungkin orang mukmin. Jadi ini anak memodeli mukmin, fisiknya mukmin, ya sholat, ya. Ya mungkin sebagian dia baca Quran, kok gemar kepada maksiat. Sudah jelas, enggak usah diragukan lagi munafiknya. Siapa yang bilang begitu? Allah Ta'ala. Yang bilang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah ragu-ragu, di dalam hati orang tersebut terdapat penyakit nifaq. Enggak usah ragu-ragu. Sekarang mari kita lihat ayat-ayatnya. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 11 dan ayat 12. Surat Al-Baqarah ayat berapa? Nah, ada yang berkenan membacakan Al-Baqarah? Monggo. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan kebaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka lah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Masya Allah. Kita simak. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ya, mereka yang dimaksud siapa? Al-munafikun. Jadi nek wong munafik niku dikandani la tufsidu fil ardh. Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Pengertian la tufsidu fil ardh ini adalah janganlah la tufsa ilallahi fil ardh. Jangan kamu berbuat maksiat kepada Allah. Itu pengertian. La tufsa fil ardh. Jangan kamu melakukan maksiat. Kenapa kerusakan kok diartikan maksiat? Karena maksiat itu sumber segala petaka. Sampun jelas? Nah, jadi ketika orang munafik dicegah, jangan kamu melakukan maksiat. Apa jawab mereka? Qalu innama nahnu muslihun. Masya Allah. Kami ini gak melakukan maksiat. Kami ini justru melakukan suatu kebaikan. Untuk bisa bayangin jemaah. Harus hati-hati sekarang. Sudah kayak begini keadaannya. jungkir balik orang menilai sesuatu. Itu yang disebut oleh Nabi kabut syubhat. Kabut syubhat itu apa? Kerancuan yang diserang itu pemahamannya. Jadi pola pikirnya sing diserang, dijungkir balik mempermasalahkan. Dan itu bisikan-bisikan dari syaitan yang dikembangkan daripada pasukan-pasukan dari manusia. Jadi diwolak-walik. Makanya salah satu napa perangkap iblis yang paling mujarab bagi manusia itu napa memputarbalikkan segala persoalan. Sing apik diwalik dadi elek, sing elek diputar dadi apik. Jadi morat-marit kabeh, sing maksiat dianggap apik, sing taat dianggap maksiat. Itu sudah terjadi sekarang. Dan itu bagian dari was-was syaitan yang ditiupkan oleh pasukannya kepada manusia ini. Sudah terjadi apa belum? Dalam? Sudah, sing hati-hati. Maka dijelaskan oleh Allah, makanya disebutkan latuk situ fil arjangan, kamu membuat kerusakan. Kenapa kok kerusakan diartikan maksiat? Karena maksiat itu sumber semua petaka. Saya ulangi, maksiat sumber semua petaka. Petaka pertama kali kapan terjadi, Pak? Tragedi terbesar pertama kali, kemaksiatan pertama kali terjadi kapan? Saat iblis melakukan penolakan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kemaksiatan pertama kali terjadi. Saat iblis melakukan penolakan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Tragedi besarnya apa? Dia harus diusir dari kerajaan langit. Selesai, enggak. Buntu tising dawa, Pak. Setelah iblis itu diusir dari kerajaan langit, apa yang terjadi? Satu, iblis ini sekarang menjadi makhluk yang paling jauh hubungannya dengan Allah SWT. Bayangkan, sebelum terjadi pengusiran itu, iblis termasuk bagian minal muqarrabin, termasuk makhluk-makhluk yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, masya Allah. Itu pertama. Efeknya apa? Efek pengusiran. Iblis menjadi makhluk yang paling jauh hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Karena dia terusir, terkutuk, terlaknat. Labelin. Diusir tok aja masih lumayan itu. Ini sudah diusir, ya sudah terusir, kemudian apa? Terkutuk, terlaknat. Satu. Yang kedua apa efeknya? Ucapan-ucapan tasbih yang biasa dilafadzkan oleh iblis berubah menjadi gema-gema per musuhan dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi suara-suara kefasikan yang dilontarkannya. Ya Allah, kalimat takbir yang biasa dia baca, kalimat tahlil yang dia biasa lafadzkan, kalimat tahmid yang biasa dia lantunkan memuji Allah, berubah menjadi nyanyian-nyanyian kemaksiatan dan kefasikan yang ditebarkan oleh iblis. Dua. Yang ketiga, ya, keadaan iblis, kondisinya, batinnya lebih buruk daripada zahirnya. Bayangin, Pak. Gak mangkel ya apa nang Nabi Adam dadi niku koyo ngene. Batinnya iblis itu lebih buruk daripada Dan paling mengerikan terakhir apa? Sejak saat itu iblis menjadi imam semua kesesatan. Ya Allah. Jadi apa? Jadi pemimpin seluruh pembangkangan itu iblis. Coba, apa sebabnya? Kok sampai iblis memiliki kedudukan yang begitu tercela, terhina, terhina, rendah dan mengerikan ini? Apa sebabnya? Maksiat. Satu kemaksiatan. Maka pun sampai diremehkan maksiat. Satu peristiwa pertama, tragedi maksiat pertama. Yang kedua, termasuk peristiwa besar, besar sekali baik. Peristiwa terbesar dalam sejarah. Apa itu? Diusirnya Nabiullah Adam dari surga. Ini perkara kecil atau perkara sangat besar? Hah? Diusirnya Nabi Adam dari surga. Dari tempat yang penuh dengan kelezatan. Diusir menuju tempat yang penuh dengan masalah. Dari tempat yang penuh dengan kebahagiaan pindah ke tempat yang penuh dengan misteri dunia. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Satu kemaksiatan yang dilakukan oleh Nabi Adam. Nah, makanya kita jangan sampai menjadi orang-orang yang meremehkan maksiat. Jadi kan lihat tragedi-tragedi kemaksiatan. Kaumnya Nabi Nuh ditenggelamkan, Allah datangkan banjir setinggi gunung yang ada. Jangan dilawan hukum Allah itu, jangan dilawan. Ya. Jangan dilawan. Wong kita ini makhluk. Kan kita lihat pernyataan putranya Nabi Nuh ketika diajak menaik kapal, apa jawabnya? Tidak mau. Hah? Tidak mau. Apa jawabnya? Masa tidak mau? Saya jawabin apa? Saya akan naik ke atas gunung yang tinggi, paling tinggi. Gak mungkin air itu. Jangan bilang gak mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Kalau Allah yang sudah berbuat, jangan lagi bilang tidak mungkin. Letakkan logikamu, bertobat kepada Allah akan selamat kamu. Kalau tidak, subhanallah, lihat apa yang terjadi dari peristiwa-peristiwa yang sudah ada. Ya. Apa tuh persoalannya? Kenapa kok Allah kirimkan banjir sedemikian dahsyatnya ya? Itu dari atas sama dari bawah, Pak? Loh, alam itu, alam ini yang Allah yang ngatur kok. Hah? Kalau sudah demikian, jenengan mau berteduh kemana? Hah? Mau sembunyi kemana? Ini urusannya dengan Allah. Kalau urusannya dengan Allah, kuncinya satu. Apa itu? Taubat. Sudah sesali perbuatan, bertobat kepada Allah, kita akan selamat. Kalau tidak, Allah akan mengejarmu dan akan menerkammu dimanapun kamu akan berada. Nah, maksiat, sebabnya maksiat. Kaumnya Nabi Lut, yang buminya itu dibalik sama Allah. Kalau dulu kan saya, kalau diceritani kaumnya Nabi Lut itu, dijungkir mas, aku bayang aku jungkir, rutuni ning di iya kan, bayangkan kan begitu, bumi diwalik kaya apa wanita. Sekarang kita dikasih jawaban oleh Allah, bagaimana cara Allah membalik bumi itu. Gak butuh waktu 2 jam, Pak. Gak butuh waktu setengah jam, gak butuh waktu setengah jam. Untuk menenggelamkan satu kaum itu gak butuh setengah, gak butuh seperempat jam. Peristiwa Palu, siapa yang mau berpikir masalahnya? Mbok akal kaya apa katene? Oh, pendapat anu lempengan, ngomong lempengan, irisan nama kaya wae. Silakan Anda berkomentar, peristiwa sudah terjadi dan itu dosa sebabnya. Silakan Anda komentar model apa aja sudah. Itu dosa. Ya. Nah, makanya kita harus hati-hati terhadap dosa. Nah, mari kita lihat. Makanya orang munafik gak bisa, bisa dengan maksiat. Kenapa? Karena orang munafik memandang maksiat itu suatu kebaikan. Sehingga apa yang terjadi, mari kita lihat lebih tegas lagi, lebih jelas lagi, lebih jentreh lagi. Kita lihat surat 9 ayat 67, bagaimana Allah mengungkapkan ciri-ciri munafik. Surat At-Taubah ayat 67. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. Nah, ini tanda-tanda munafik yang tidak disebutkan dalam hadis. Gimana? Allah katakan apa di situ? Al-munafiquna wal-munafiqat. Orang munafik laki-laki dan perempuan, bagaimana sifatnya? Ba'duhum min ba'd. Yang satu membantu yang lain. Dalam rangka apa? Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Satu, perhatikan sifatnya orang munafik. Ya, dadi ana wong muslim, ngaku muslim, yo pakaiane seragam muslim, kok melakukan begini? Munafik. Enggak usah ragu-ragu sudah. Gimana? Gimana cirinya? Ya'muruna bil munkar. Ya Allah, mereka justru ngajak orang untuk berbuat munkar, ngajak orang berbuat maksiat, ngajak-ngajak orang untuk berbuat durhaka. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan hobinya adalah melarang orang-orang yang berbuat taat kepada Allah. Jelas? Iki tutu aku sing aran ya. Jelentreh. Itu orang munafik. Itu sifat yang pertama. Jadi ngajak orang berbuat maksiat, ngajak orang berbuat mungkar, ngajak orang berbuat keji, melarang orang berbuat kebaikan dan ketaatan. Munafik. Yang pertama jadi. Yang kedua apa? Wayak biduna aidiyahum. Apa di situ? Mereka menggenggam tangan-tangan mereka. Apa artinya? Bakhil. Ini kan gak ditulis wonten ini hadis. Gimana? Nek ini hadis munafik ana pira? Ana 3. Ya, padahal aslinya pira? Ana pira, Pak? 30. Nah, sing ro nek 3. Sing karo tapi itu likon termasuk niki masa ana sing kenal gitu nih. Allah. Orang yang taat dibenci, orang yang taat dimusuhi, orang yang taat difitnah, orang yang mungkar justru diajak, orang mengajak kemungkaran. Hadza munafik. Hadza munafik. Di hatinya ada kemunafikan yang terang-terangan dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Makanya wonten kene ayat berikutnya, ayat 68, kita lihat di situ. Wa'ata Allahul munafiqina wal munafiqatu wal kuffar. Ya. Nara jahannam khalidina fiha. Hiya hasbuhum wa la'anahumullahu wa lahum adzabun muqim. Silakan. Jadi orang-orang kafir, orang munafik dublek dan disitu sama Allah. Kenapa? Karena munafik hakikatnya adalah kafir. Bahkan orang kafir itu gak ngajak kepada kebaikan. Ngajak kepada? Orang kafir ngajak ke? Ketaatan atau kemungkaran? Kemungkaran. Orang munafik? Sama. Makanya tiga makhluk Allah ini persis banget. Coba, tiga makhluk Allah ini sikapnya kepada Al-Quran sama. Sama. Satu, syaitan. Dua, orang kafir. Tiga, orang munafik. Ayo dipetani gak situ saya. Persis sifatnya ini. Persis. Cuma posisi di dunianya beda. Syaitan jelas, kafir jelas. Lah munafik itu ada di tengah-tengah kau. Nah iku nang srepet potene kono kuwi. Tapi sifatnya persis. Ayo dipetani, kenapa dipetani ini? Analisis dalam Al-Qur'an. Coba kita lihat. Sekarang kita lihat syaitan. Apa target syaitan yang paling utama? Menghalang-halangi manusia dari jalan Allah yang benar. Jelas ini suratnya. Kita buka surat Az-Zukhruf. Buka surat Az-Zukhruf ayat 36-37. 36-37. Ya, silakan. Kemudian, dan sungguh mereka setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Masya Allah. Sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Nah, persis dah. Persis garis siapa? Hah? Sama dengan munafik. Astagfirullahaladzim. Persis lah sudah. Jadi orang-orang yang disesatkan oleh setan, dan setan targetnya satu. Ya, setan targetnya satu, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah yang benar. Nah, setelah mereka berada di atas kebatilan itu, mereka menyangka apa? Mereka menyangka berada di atas yang benar. Loh, kadosnya tadi loh, pada dipikir si mateng. Ini kira-kira tobatnya kapan, Pak? Ada enggak harapan tobat kira-kira? Kondisinya seperti ini. Mereka berada di atas jalan, di luar ketaatan, di luar ketaatan, dan ketika mereka di atas kemaksiatan, mereka menyangka mereka berada di atas hidayah. Kira-kira Pak, ono enggak indikasi untuk tobat? Dalam? Ada enggak? Enggak ada. Kenapa? Mboten rumangsa? Nah, tobat niku diawali dari apa? Merasa bersalah. Nah, ya, ini pertama ya. Ini program terbesarnya setan, menghalang-halangi manusia dari jalan yang benar, sehingga ketika mereka di atas kebatilan itu, yahsabuna annahum muhtadun, mereka menyangka mereka berada di atas hidayah. Yang kedua, program orang kafir. Programnya orang kafir. Di surat Fussilat ayat 26. Surat Fussilat, surat 41 ayat 26. Wa qala ya. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha al-Qur'ani wal-ghufi la'allakum ta'limun. Orang kafir bilang apa? Ada berapa program? Di ayat tersebut wonten pinten program, Pak? Wonten? Dua. Satu. Jangan kamu dengarkan Quran itu dengan serius. Itu program kafir. Astagfirullah. Kita manut saja. Yang kedua apa programnya? Bikinlah umat Islam itu sibuk sehingga tidak sempat mendalami Al-Quran, gak sempat mengkajinya, gak sempat menghayatinya. Kalau udah demikian, apa target terbesarnya? La'allakum ta'limun, mengalahkan kaum muslimin. Udah jelas? Nah, jadi dua program sudah nampak. Program terbesarnya orang kafir di sana mengajak umat Islam keluar dari ketaatan. Al-Imran 100, surat Al-Imran ayat 100. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladhina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi kitab, bisa yang mereka akan membalikkan kamu menjadi orang kafir setelah beriman. Masya Allah. Imam Ibnu Katsir menjelaskan surat Al-Imran ayat 100 itu menjelaskan program terbesarnya orang kafir. Apa program terbesarnya? Harakatul irtidad. Harakatul irtidad. Apa itu harakatul irtidad? Gerakan pemurtadan. Napa, Pak? Gerakan pemurtadan. Gerakan pemurtadan itu ada dua tahap. Saya ulangi, gerakan pemurtadan itu ada dua tahap. Tahap pertama, cukup umat ini meninggalkan apa? Cukup umat Islam ini meninggalkan syariat agamanya, sudah cukup ini. Al-Baqarah 120. Al-Baqarah 120. Ini tahap pertama. Jadi enggak masuk Nasrani enggak apa-apa, tapi adat-adat kebiasaan, akhlak-akhlak sudah meniru mereka. Nah, jadi mengikuti apa? Jejak-jejak mereka, mengikuti gaya hidup mereka, itu sudah cukup bagi mereka, Pak. Itu sudah cukup. Kenapa? Dengan demikian sudah enggak jelas keislamannya. Dan orang akhirnya apa? Justru minder sebagai syariat Islam. Dia lebih bangga menampakkan diri sebagai syariat agama lain. Itu tahap pertama. Itu tahap pertama. Al-Baqarah 120, silakan. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan datang kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Nah. Katakanlah sesungguhnya petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu melindungi dan menolong dari Allah. Masya Allah. Lan walan tardo engkel Yahudu walan Nasar hatta tattabi'a millatahum. Ya, sampai kalian mengikuti agama mereka. Cukup itu sudah. Tahap yang kedua. Tahap yang kedua apa? Murtad. Tahap yang kedua apa? Murtad. Keluar agama. Itu tahap kedua. Al-Baqarah 217. Al-Baqarah 217. Silakan. Manusia itu dahulunya satu umat, lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan diturunkannya bersama-sama. 217. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan wala yazaluna, mereka tidak pernah berhenti, kata Allah. Bukan jelas ya. Ini program yang kedua. Makhluk yang kedua siapa tadi? Orang kafir. Yang pertama tadi apa? Syaitan. Yang kedua? Berarti programnya sama apa enggak? Sama. Yang ketiga, orang munafik. Ya, orang munafik memiliki program yang sama. Orang munafik memiliki apa? Program yang sama. Kita lihat sikap orang munafik ketika ada seorang muslim serius di dalam beragama. Apa yang mereka lakukan? Surat An-Nisa ayat 60 dan 61. Surat An-Nisa ayat 60 dan 61. Alam tara ilal ladzina yas'una annahum amanu bima unzila ilaik وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا Gimana sikap orang munafik ketika melihat orang mau taat kepada Allah dengan serius? Ya, Allah jelaskan di situ ini saking bahayanya orang munafik. Jadi yang paling geram melihat orang muslim yang taat kepada Allah siapa? Orang munafik itu melebihi siapa? Orang kafir. Gak senangnya lihat orang taat itu. Coba bayangin. Makanya ketika disebutkan wa idza qila lahum, ketika orang-orang munafik diajak, ayo kita taat kepada Allah, mari kita taat kepada Rasul, apa kata Allah? Ra'aital munafiqun, ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Jadi kalau mereka diajak untuk serius melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, kamu akan melihat, kamu akan menyaksikan orang-orang munafik itu sangat keras menghalang-halangi mereka dari ketaatan kepada Muhammad. Sampun jelas ini. Nah, itu. Makanya kemudian Allah tegaskan, ya, bahwa orang munafik itu lebih ngeri kedudukannya dibandingkan dengan orang kafir di akhirat. Innal munafiqina fid dharkil asfali minan nar. Insyaallah. Pun. Jadi tanda hati yang sakit pertama tadi apa? Untuk mari nulis dua, tidak balik hilang. Ini sih repot. Apa ciri tanda-tanda hati yang sakit? Gampang terjerumus dalam maksiat. Kemudian yang kedua apa? Menikmati kemaksiatan. Yang ketiga apa? Menganggap kemaksiatan itu suatu, itu tanda-tanda hati yang sakit. Ya Allah, nih. Oh, jelas ya. Nah, makanya kita juga harus hati-hati. Oh, ngawak diri kok nafsu ini, Pak. Peluang-peluang maksiat ini wonten apa mboten? Dalam banyak buka HP, ijen. Pertama murotan. Suwe-suwe nasyid. Nasyid syair. Mari syair gending-gending. Melorot, melorot. Loh setan itu telaten kok, Pak. Setan itu telaten. Sampai sampai kuluasin buat tempatnya. Telaten. Kalau jenengan baca kisahnya, karyanya saya siapa itu? Saya selepaus insyaAllah. Menulis satu risalah. Kalau enggak salah itu ada ulama namanya. Astagfirullah, saya kok lupa itu ya. Itu ditulis di dalam kitab beliau itu. Ulama karismatik. Ulama karismatik. Fatwa-fatwanya didengarkan. Dia dijadikan kiblatnya orang-orang muslim kisah di masa itu. Ya. Saya kok lupa namanya. Nah, ingat-ingat dulu nanti ya. Nah, sampai akhirnya apa? Itu ceritanya syaitan masuk di dalam mimpi oleh seseorang awam, punya putri gadis cantik. Akhirnya diganggu dengan sakit putrinya ini. Setan datang memberikan informasi, datanglah ke orang ulama, ini ada ulama soleh, minta obat. Pokoknya ya apa carane anakmu kok diobatnya ning kono. Ojo. Jadi kalau dia pasti nolak, soalnya dia ini paling takut fitnah. Lho ngono. Sampai akhirnya ditinggal banyak laki-laki perempuan itu. Sampai akhirnya terjadi zina. Singkat ceritanya, sampai kemudian dibunuh oleh ulama itu, dan ujung akhirnya ulama itu mati di saat sujud di bawah telapak kakinya iblis. Itu berjalan bertahun-tahun untuk menggelincirkan ulama. Ya Allah, telaten Pak Iblis, macam khawatir. Sampai kali kalau macam-macam ludes, ludes. Makanya harus hati-hati, banyak berdoa kepada Allah dan tidak boleh merasa aman. Jelas? Bon, itu yang pertama. Tanda yang kedua, tanda hati yang sakit yang kedua adalah sulitnya menerima nasihat. Sulitnya menerima nasihat. Jadi cara kasarane ngono niku, atine niku gak gampang kesentuh. Nasihat itu ada dua macam. Yang pertama, nasihat berupa nasihat syariah. Jadi nasihat syariah itu nasihat-nasihat yang berupa kajian mau itu hasanah yang disampaikan oleh ulama-ulama kita, oleh ustaz-ustaz kita, ya, mengingatkan begini dan begitu, menghancurkan begini dan begitu, mendorong kita untuk berbuat ini dan berbuat itu, menjauhi dari perbuatan ini dan perbuatan itu. Itu yang dimaksud dengan nasihat syariah. Ya. Yang kedua disebut nasihat kauniyah. Nasihat apa? Kauniyah. Nah, nasihat kauniyah itu nasihat yang berupa peristiwa-peristiwa. Ya. Melihat apa? Peristiwa-peristiwa. Nah, orang-orang yang hatinya sakit itu orang yang sulit menerima dari dua nasihat ini. Melihat materi, dengerin materi apa saja, sulit hatinya itu nembus. Ngeresapi, merasakan, menghayati alur daripada nasihat, sulit menerimanya. Nah, tanda-tanda kalau hati itu sulit menerima apa? Ketika dibacakan tentang kisah-kisah yang menakjubkan, hatinya tidak bergerak untuk takjub kepadanya. Ketika disebutkan berita-berita gembira, janji-janji Allah Subhanahu wa taala, hatinya tidak bergembing untuk bergegas merebutnya. Kan beda para sahabat. Nek wong atine urip niku, Pak. Wong atine urip niku. Seperti Nabi menceritakan ketika Nabi duduk-duduk bersama para sahabat, mari wonten Nabi niku dawuh ngeten. Suatu ketika aku ditampakkan oleh Allah seorang kelompok kaum yang besar. Aku menyangka itu umatku. Maka dikatakan kepadaku, itu adalah umatnya Nabi Musa. Hai Muhammad, lihatlah di ufuk barat, lihatlah di ufuk timur, lihatlah di ufuk selatan, lihatlah di ufuk utara, lihatlah, itu adalah kaum yang datang berdatangan bergelombang demikian banyaknya. Itu adalah umatmu, hai Muhammad. Itu adalah kaum Muhammad, bahwa kaummu adalah kaum terbesar di antara para nabi. Di tengah-tengah banyaknya kaummu itu ada 70 ribu umatmu yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Masya Allah. Setelah ngomong, Nabi masuk rumah. Sahabat-sahabat yang di luar, apa yang terjadi? Hah? Gumir. Kenapa gumir itu namanya? Sopo kira-kira sing ditung puluh. Betapa mulianya dia masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Panggil namanya, langsung masuk surga. Tanpa hisab, tanpa azab. Orang berdiskusi, Pak, komentar, oh, mungkin dia itu mulai kecil gak pernah syirik, mungkin dia saat sahabat-sahabat Nabi terdekat, mungkin orang terus, mungkin terus Nabi, Nabi komentar. Setelah Nabi keluar, Nabi bertanya, apa yang telah dibicarakan, kok gumir ini? Akhirnya mereka menjelaskan, ya Rasulullah, siapa mereka? Lalu Nabi menyebutkan. Setelah Nabi menyebutkan, berhenti di situ. Tidak, sahabat berdiri yang namanya Ukas. Coba perhatikan, ini apanya hatinya tertarik. Tertarik hatinya. Ini namanya hati yang sehat. Begitu dikabarkan keutamaan, dia ingin, saya ingin mendapatkan keutamaan. Itu hati yang sehat. Maka dia pun berdiri, ya Rasulullah, udhuni, doakan aku ya Rasulullah, agar aku menjadi kelompok 70 ribu yang kau maksudkan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nabi mengatakan, anta ma'ahum, anta minhum, ya Ukasa, engkau salah satu di antara mereka. Masya Allah. Akhirnya sahabat yang lain melok-melok, ya Rasulullah, doakan kedisian Ukasa. Ketika Nabi menyebutkan 7 golongan orang yang mendapatkan naungan dari Allah, apa kita tertarik untuk menjadi salah satunya? Apa kita tertarik untuk mendapatkan salah satu dari 7 golongan itu dan ingin menjadikan dan mengambil perbuatan tersebut? Kalau iya, itu tanda-tanda hati yang hidup. Kalau kita dengarkan, oh ono pitu to, oh ngono to, tahtoh-tahtoh, hatinya gak tergerak untuk menjadi bagian dari orang tersebut. Coba tanda. Dan kalau kita lihat, itulah para sahabat. Jadi kalau ketinggalan amal ini, ketun Pak mereka. Nanti masuk pembahasan tanda-tanda hati yang sehat. Oh Masya Allah. Nah, ini jadi sulit menerima nasihat. Tanda-tandanya itu enggak tergerak hatinya. Enggak tergerak hatinya. Ketika dibacakan tentang suatu dosa yang kemudian akibatnya dibacakan, demikian dampak buruknya, demikian ngerinya, itu pun dia tidak bergegas untuk betul-betul menjauhi perbuatan tersebut. Itu tanda-tanda hatinya sakit. Oleh karena itu dikatakan seorang sahabat Ammar radhiyallahu anhu, beliau berkata, kafa bil mauti wa'idhan. Nah, ini tanda-tanda kalau orang yang hatinya sehat itu melihat kematian, mendengar berita kematian, menyaksikan kematian, itu sudah cukup menjadi nasihat. Kata sahabat Ammar, kafa bil mauti wa'idhan, cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Ya Allah. Wah, ini ciri yang keberapa? Yang kedua. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri-ciri hati yang sakit ini disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di surat 7146. Surat 7146. Sa'aslifu an ayatiyal ladina yatakabbaruna fil ardi biwairil haqqa wa iya rangkulla ayatin la yu'minu biha wa iya rangsabila rushdi la yattakhidu sabila wa iya rangsabila lghayi yattakhidu sabila dhalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Orang seperti ini sulit bisa mengambil faedah dari semua keadaan. Apa sebabnya? Salah satu penyakit kesombongan itu yang mengganjel. Ya. Salah satu penyakit yang menjadi penghalang sulitnya nasihat nyentuh ke hatinya itu kesombongan, sehingga dia meremehkan nasihat-nasihat yang ada itu. Dan kita tahu penyakit kesombongan ini adalah penyakit warisannya iblis. Makanya kita gak boleh gampang-gampang meremehkan nasihat. Gak boleh gampang-gampang meremehkan ilmu. Kalau sudah ilmu itu jelas dari sumbernya, referensinya bisa dipertanggungjawabkan, maka tidak boleh kita remehkan siapapun yang menyampaikan. Apabila ilmu itu sudah jelas, makanya di situ disebutkan oleh Allah ada tiga penjelasannya. Pertama, apa kata Allah? Ya, yang pertama adalah apabila setiap kali dia melihat ayat-ayat Allah, wa iya rokulla ayat, dan jika mereka melihat setiap ayat, baik ayat-ayat syar'iyah maupun ayat-ayat kauniyah, la yu'minu biha, mereka tidak beriman dengannya. Satu cirinya, enggak nyentuh. Melihat pemandangan yang enggak nambah iman. Makanya cobalah ya, kalau napa niku acara ikhlas itu ada kajiannya. Ya, acara ikhlas, rekreasi niku ono apa jenenge? Kajiane. Setel mungkin gitu. Ada kajiannya, ada nasihat yang dirasakan yang disampaikan. Ojo renang to. Mari renang celurutan ya. Balik tiga mana sih? Bapak ibu ayunan, ya Allah. Hei, ini balik mana taman kanak-kanak ini? Ada kajian-kajiannya dibuat, disetel ajaran yang kayak apa? Coba perhatikan. Ya. Jadi setiap melihat ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat syariah, hatinya gak nyentuh untuk menambah iman, gak menambah ketakwaan, gak menambah gairah di dalam mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Setelah itu apa yang kedua? Yang kedua kata Allah, ciri-ciri hati yang berharap untuk mendapat hidayah, hati yang sakit adalah wa iya rausabilar rusdi, Dan jika dia melihat jalan yang lurus, layan tahiduhu sabila, dia tidak mengambil itu sebagai jalan hidupnya. Nah. Ya. Jadi ngedelok barang sing bener, mok dia ikut di dalamnya. Dia tidak mengambilnya, dijadikan sebagai jalan hidupnya, dijadikan akidahnya, dijadikan pemahamannya. Dia tinggalkan itu. Layan tahiduhu sabila. Ciri yang kedua. Ciri yang ketiga apa? Namun wa iya rusabilal ghayyi yattakhiduhu sabila. Namun apabila mereka melihat jalan yang menyimpang, melihat jalan yang bentang menentang Allah, justru mereka menjadikan itu jalan hidupnya. Nampak jelas tadi. Nah makanya ngaji Quran yang begini ini kadang-kadang kurang disenangi wong, soalnya pembongkar borok maksudnya. Gimana? Nggih, borok kula mesen ketok melok-melok koyo ngene iki. Gak kena ditutupi apa oleh ngene iki. Sing ketok munafik sapa ketok melok-melok apa? Melok-melok iki jelas apa mboten iki? Gak jelas ya. Penyakit biasa bae. Allah jelas kamblang di sini. Itu yang kemudian kenapa orang munafik menjauhi Al-Qur'an itu. Kan aneh kan? Muslim tapi menjauhi, aneh kan? Sudah lanjut sakit. Kemudian diterangkan pula oleh Allah, ditambahi satu ayat lagi, 179 surat Al-A'raf 179. Akalnya enggak berfungsi, matanya enggak berfungsi, pendengarannya enggak berfungsi. Mereka jatuh dalam kehinaan. Mereka terus menyimpang dari penyimpangan yang sejauh jauhnya. Kemuliaan sebagai manusia dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan kehinaannya ini. Surat Al-A'raf 179. Walaqad darabna li jahannam katiran minal jinni wal ins. Sudah ketemu? Monggo yang sudah ketemu dibaca. Baca nih bos. Masya Allah. Nih, Allah telah menyediakan calon-calon penghuni jahanam. Sudah disiapkan oleh Allah. Minal jinni wal ins. Baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Kayak apa model orangnya ini? Orang-orang yang dicalonkan oleh Allah untuk menghuni neraka jahannam ini, Allah sebutkan ada tiga kriterianya. Pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha. Satu, mereka memiliki hati namun hatinya tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Hatinya enggak dipakai. Bedanya orang punya hati dan enggak punya hati. Bedanya orang punya mata dengan enggak punya mata kan jelas. Tapi apa bedanya orang enggak punya hati dengan punya hati? Yang punya hati enggak dipakai. Bedanya apa, Pak? Sama dengan ini. Ada orang buta dengan orang lihat, kan beda. Beda kan enggak? Yang lihat ternyata enggak menggunakan matanya. Bedanya dengan yang buta. Dalam? Oh, karena bedanya. Enggak ada bedanya. Makanya di sini letak manusia dengan binatang apa? Hah? Letaknya perbedaan manusia dengan binatang apa? Akal kan begitu kan? Iku nek akale digawe, Pak. Nek akale gak digawe? Hah? Mboten. Enggak sama. Lebih buruk manusia. Lu benar apa enggak ini? Kucing, ya kucing. Ya, kambing berzina. Oh, kambing berzina. Kewan kawin gak pakai pernikahan, paham? Pantas apa benar? Pantas, walaupun hasil zina itu anak kambing halal buat kita. Itu kan hasil zina kan? Lah telur susah mendadar itu hasil perzinaan. Binatang zina, pantas betul. Pantas kalau nikah justru malah gak pantas, Pak. Coba antum renungkan, hilang kepingan manusia itu hilang, hilang. Pertama, yang kedua apa? Walahum ayunun la yusiruna biha. Mereka punya mata namun tidak dipakai melihat kebesarannya Allah. Bagaimana dia mengagumi Allah, bagaimana dia mengenal Allah, bagaimana dia mencintai Allah. Wong dia enggak bisa melihat dengan pandangannya. Dan punya telinga namun tidak dipakai untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, nasihat-nasihat dari Allah. Ula'ika kal'an'am balhum abad. Allah mengatakan mereka seperti binatang ternak, bahkan apa? Lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Hina baik. Itu dari penyakit yang mengerikan tadi. Tanda yang ketiga, tanda-tanda hati yang sakit adalah layasihu fil ibadah. Tidak benar di dalam melakukan ibadah. Nah, jadi yang dimaksud tidak benar dalam melakukan ibadah ini apa? Maksudnya apa? Ada beberapa penjelasan yang dimaksud layasihu fil ibadah. Ya. Pertama, dikatakan ibadah tidak benar, ini tanda-tanda hati yang sakit gitu, adalah melakukan ibadah penuh dengan ketidakseriusan. Tidak melakukan ibadah itu dengan sepenuh hati. Melakukan ibadah tidak dengan sepenuh hati. Suka-suka dia. Orang seperti ini maka tidak bermanfaat ibadah baginya. Allah tidak akan menerima hati orang yang ibadah yang dibangun di atas hati yang lalai, hati yang tidak serius, hati yang tidak baik, hati yang tidak benar. Misalnya kita letakkan dengan bapak-bapak yang rimpang. Kalau panjenengan minta tolong sama istri, ya, ditolong masaknya banyu gana wedang. Ada kalanya istri itu semangat, ada kalanya penuh beban. Penuh beban. Jadi gawek no wedang, ya budal. Ini buatan sepenuh hati. Grodo, mame banyu cepau. Saya coba tak tanya kan jenengan. Kalau bapak-bapak dengar sikap istri melakukan kerjaan seperti itu, enak dibuatkan apa enggak usah dibuatkan? Hah? Gimana? Get no, enggak apa-apa. Kok kali mau enggak usah gitu kok angin. Takut pun sama jenengan. Sama dengan istri minta antar suami. Apa yang gratis? Ya, tolong teronan dokter ya. Suka menisu aja. Sekarang kerobok kesak kuat ini. Wakilnya diterima jenisnya polisi tidur. Itu dicolotin. Bodoh. Bu, kata koni. Kalau jenengan minta tolong suami nganter berobat koyok ngini model ini. Enak itu ternyata pun buat ini. Hah? Tutup gon mati deh. Ayo tak tanya dengan masing-masing. Kalau orang ngerjakan seperti ini, enak dikerjakan apa enggak? Nyuruh apa pegawai dengan penuh kemalasan piak-piak kan tadi guys. Wis mas, aja dicandak mas, kita candak ide. Kan begitu kan? Betul apa enggak? Itu kita kepada manusia begitu, gak diakui. Itu manusia gak mau menerima amal seperti itu. Lalu akan kita tunjukkan pekerjaan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa enggak beradabnya kita. Coba kita melakukan ibadah kepada Allah dengan penuh beban dan penuh kejengkelan, pantas enggak itu? Layak enggak itu? Dan Allah kira-kira tahu enggak hati kita itu dengan penuh kemalasan? Allah melihat enggak? Diterima enggak kira-kira sama Allah? Nah gitu loh. Kita enggak mau menerima itu. Yes, gak usah. Tak enggak ikut tangan diri. Yes, turu apa? Melungker. Yes, ngomong enggak garu-garuan ini. Dikong gotok banyak, tok kari nyetek, tok ay. Lodak. Kayak anak tikus ya. Jadi tikus ini tok kalian lah. Gimana? Dan ini pelakunya orang paling berpenyakit, Pak. Di antaranya siapa? Munafik lagi. Sholat tidak penuh ketenangan, ingin cepat selesai. Sholat dengan penuh kemalasan. Coba jenengan ngelihat ngajari anak ayo belajar ambil abi le. Ambil ayah, ayo belajar ambil mbak. Penuh kemalasan, enak belajar apa enggak? Ayo. Enak belajar apa enggak? Enggak usah sudah. Makanya ibadahnya mereka enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena melakukannya tidak dengan sepenuh. La yasihul ibadah. Tidak benar di dalam melakukan ibadah. Ya Allah. Kita buka surat Al-Munafik, surat An-Nisa ayat 142. Gimana kalau orang munafik sholat? Gimana sholatnya orang munafik itu? Enggak temen, enggak serius. Tidak dengan sepenuh hati. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu tidak menipu Allah, dan Allah membalas tipuan mereka nanti. Lalu jelaskan ciri-cirinya bagaimana. Wa idza qamu ila sholat qamu kusala. Apabila orang munafik tidak mengerjakan sholat, mereka mengerjakan sholat itu dengan penuh kemalasan. Nah, penuh kemalasan itu tanda-tanda dari pinem. Gimana saja, Pak? Satu, apa, Pak? Kok enggak tahu, Pak? Ini tanda-tanda salat. Tanda-tanda salat malas itu beri pun, Bu. Bikin jawab ya malas bisa, nih. Gimana? Mengundur? Undur waktu. Kemudian salat tidak dengan sepenuh hati. Ingin cepat selesai. Ada tumanina? Gak akan ada tumanina. Gak akan ada tumanina. Salat seperti ini akan diterima oleh Allah. Wong kita aja gak peduli dengan salat kita. Lalu Allah tuntut untuk peduli dengan salat kita. Jelas ya? Ayo diperbaiki, barangkali kita pernah punya sifat-sifat demikian. Makanya gak layak orang-orang yang sudah kenal Quran, orang-orang yang sudah kenal sunnah memiliki sifat yang demikian. Itu buatan layak, gak pantas. Bukan itu sifatnya orang mukmin. Jelas ya? Nah, mereka tidak serius di dalam sholat. La yasihu fil ibadah. Mereka tidak sungguh-sungguh di dalam. Nah, tanda yang paling besar tidak benarnya ibadah apa itu, Pak? Hatinya tidak hadir di dalam setiap pelaksanaan ibadah. Hatinya tidak hadir. Hudurul qalb. Ibadah itu dibutuhkan apa? Hudurul qalb. Hadirnya hati. Baca Quran dengan sepenuh hati. Dinikmati baca Quran itu. Terasa lezat baca Quran. Hatinya hadir. Ya. Sodako hatinya hadir. Berbuat baik sama orang tua hatinya hadir. Ibu melayani suaminya hatinya hadir. Ada kenikmatan di sana. Kenapa? Karena waktu hati itu hadir, di saat orang melaksanakan suatu ibadah yang hatinya hadir di sana, itu ada harapan-harapan yang dilakukan di dalam ibadah itu. Ono sing diarep-arep. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di awal-awal wahyu. Di awal-awal wahyu Allah katakan innalaka fin nahari sabahan tawila wadkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Surat apa? Al Quran. Tak ewangi meden dan bisa mendek lah. Sumpah ngaji. Al-Muzammil. Tujuh ayat 8. Wadkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebutlah nama Tuhanmu. Libatkan Allah. Dengan cara apa? Wa tabattal ilaihi tabtila. Beribadah dengan sepenuh hati. Sepenuh hati. Itu komitmen nikmat. Sholat jamaah ke masjid nikmat sholat. Enggak syukur-syukur. Ya. Mata batal ilaihi tawatina. Ya. Sholat yang tidak ada kejenuhan di sana. Sholat yang tidak bercampur dengan kebosanan di sana. Sholat yang tidak diikuti dengan kemalasan di sana. Itu hati yang dipenuhi dengan hadirnya hati. Maka jamaah sekalian, ini yang kita khawatirkan. Hadis yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inna awwal ma yurfa'u minan nas al khusyuk. Agama ini pertama kali yang dicabut oleh Allah adalah khusyuk. Sehingga nanti banyak orang-orang baca Quran, banyak orang-orang belajar sunnah, banyak orang-orang sholat, tapi hatinya sudah tidak ada kekhusyukan di sana. Makanya kita takut ini menimpa kita semua. tapi enggak merasakan hadirnya hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dicabut kekhusyukannya. Jadi nek salat niku dicabut kekhusyukannya, Pak. Ibarat tempe dicukup samine, kari napa iki? Menjese. Memang hobi kula ben sampe menjese. Terus kari apa? Terus kan sari ini. Allah. Sehingga kalau sudah demikian ibadahnya orang-orang yang tidak benar ini apa? La raja'a la hajatalah. Tidak ada harapan di dalam, tidak ada kebutuhan di dalam, tidak khawatir lagi di sana sudah. Enggak perlu dicemas. Kenapa? Karena enggak ada yang penting aku ibadah sudah. Orang ibadah enggak ada yang dicari, di mana rohnya ibadah itu? Gimana rohnya ibadah? Mungkin disinilah letaknya kita kehilangan nikmatnya ketaatan kepada Allah. Artinya timbul kebosanan. Karena enggak ada yang diharapkan. Beda orang kalau berbuat ada yang diharapkan itu. Beda sekali. Oh, itu tanda yang keberapa? Yang ketiga. Jadi bukan cuma di sini saja, bukan cuma waktu sholat saja enggak khusyuk, bukan cuma enggak baca Quran saja enggak khusyuk, bukan saat berbuat baik saja enggak khusyuk, bahkan ketika berdoa saat wajahnya dihadapkan kepada Allah, tangannya menengadah kepada Allah, itu pun hilang kekhusyukan. Rasulullah SAW sebutkan, "Ud'ullaha wa antum mukinun." Apa kata Nabi? Berdoalah kamu kepada Allah dengan penuh keyakinan bil ijabah, dengan terkabulnya doa itu. Ya. Berdoalah kamu kepada Allah dengan penuh keyakinan akan terkabulnya doa. Wa'lamu, kata Nabi, dan ketahuilah annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la yastajibu du'a, tidak akan mengabulkan suatu doa min qalbin ghafil lahir. Allah tidak mengabulkan suatu doa apabila orang berdoa dalam keadaan hatinya ghafil, hatinya lalai, lahir dan bermain-main. Allah tidak akan kabulkan doa orang seperti ini. Ciri yang keempat, tanda-tanda orang yang hatinya sakit adalah al-kaslu fil ibadah, bermalas-malasan di dalam beribadah. Itu tanda-tanda orang sakit hatinya. Males beri apapun ibadah itu. Males. Makanya Nabi SAW menempatkan males itu penyakitnya iman, musuhnya Islam. Dan Nabi setiap pagi sore mengajarkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah dari apa? Dari sifat malas. Allahumma inni na'udzubika minal kasali wasu'il apa? Hah? Doa apa gitu tak? Allahumma inni na'udzubika minal kasali wasu'il kibari. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari malas dan buruknya masa tua. Berlindung kepada Allah dari malas dan buruknya masa tua. Dan Nabi SAW menempatkan malas bagian dari 8 musibah. Bagian dari 8 musibah di mana Nabi berlindung kepadanya. Termasuk di dalam Allahumma inna a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa? Sifat lemah dan sifat malas. sifat lemah dan sifat malas. Masya Allah. Ini sifat orang-orang munafik yang tidak diragukan lagi kemunafikannya. Sifatnya orang munafik yang tidak diragukan kemunafikannya. Jelas kemunafikan. Orang-orang mukmin adalah orang-orang yang wasari'u iman, yang bersegera di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di salah satu firman Allah Tabaraka wa ta'ala, ya, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Surat apa, Bu? Ojo ngomong Al-Qur'an. Surat apa ini? Al Mutaffifin ya. Nah itu. Coba kita lihat surat Al Mutaffifin dari mulai ayat 22 sampai ayat 26. Surat Al Mutaffifin. Innal abrara lafi na'im 'alal ara'iki yandurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu bisuk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Iya. Jadi untuk mendapatkan surga yang penuh kenikmatan, untuk mendapatkan makam yang mulia, tempat yang penuh kebahagiaan, apa kata Allah? Falyatanafasil mutanafisun. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk mendapatkan tempat tersebut, apa? Hendaknya orang berlomba-lomba karenanya. Bukan bermalas-malasan. Bukan bermalas-malas, tapi berlomba-lomba dalam masalah tersebut. Itu tanda-tanda yang keempat, bahwa orang itu hatinya sakit adalah orang yang malas di dalam beribadah. Yang kelima, yang terakhir, tidak menyesal. Tidak adanya suatu penyesalan ketika tertinggal dalam suatu kebaikan. Kancani so ngelakoni, gak so ngelakoni, orang nyesel. Yang lain bisa beribadah, dia enggak nyesel. Coba kalau kita lihat bagaimana semangatnya para sahabat, takutnya para sahabat kalau nanti gak kebagian surga. Sampai datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, dahaba ahlu dudur. Orang-orang yang kaya telah pergi dengan membawa pahala-pahala mereka. Yusallun kama nusalli, yasumun kama nasumu, wa yatasaddaqun bifuduli amwalihim. Orang-orang kaya ya Rasul telah pergi dengan membawa pahala-pahala mereka. Mereka sholat seperti kami sholat. Dalam hal ini sama. Yasumun kama nasumu. Mereka berpuasa, kami juga berpuasa. Namun wayatasaddaquna bifuduli amwalihim. Orang-orang kaya bisa bersedekah, menyantuni anak yatim, menyantuni orang miskin, menyantuni orang duafa, menyantuni orang fakir, membebaskan budak, membebaskan tawanan, mempersiapkan perbekalan untuk jihad. Itu orang kaya. Kami enggak bisa yang demikian itu. Jika demikian terjadi, berarti kebaikan itu miliknya orang-orang. Bagaimana kami nasib orang-orang miskin ini ya Rasulullah? Sumpah mah. Kehilangan amal cengenges. Gak ada wajah-wajah kesedihan. Saya harus bagaimana? Ya, makanya pertanyaan kalau zaman sahabat itu pertanyaannya coba paling banyak apa? Ayo sahabat-sahabat yang paling banyak ditanyakan apa? Amal apa kalau kami lakukan masuk surga? Kan gitu tanya. Ya. Pertanyaannya selalu seputar itu. Kenapa? Karena takutnya mereka tidak mendapatkan surga itu. Sehingga nanti ketika kita bertanya seperti musim kurban, Ustaz, untuk orang-orang yang berkecukupan hari ini itu rezeki mereka, hari raya mereka. Mereka bisa mengeluarkan sekian juta itu. Bagi orang-orang duafa, apa yang harus kami amalkan sehingga kami mendapatkan pahala-pahala yang besar yang sudah dilakukan oleh saudara-saudara kami yang kaya. Sebab kami tidak punya uang untuk berkorban. Apa boleh? Korban perasaan. Karena saya sudah menjadi korban. Nanya kan gitu waktunya. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Ya Allah. Jadi tidak nyesel ketika tertinggal apa? Ibadah-ibadah dalam kebaikan itu. Makanya sahabat sampai nyari bocoran-bocoran itu. Akhirnya Nabi mengajarkan, maukah kamu aku tunjukkan suatu amal? Kalau kamu amalkan, kamu bisa membandingi para sahabat. Dan sahabat gak bisa membandingimu. Apa itu? Baca tasbih 33 kali. Baca tahmid 33 kali. Baca takbir 33 kali. Setiap kali selesai sholat, amalmu akan membandingi mereka. Dan tidak ada yang bisa mengalahkanmu kecuali orang mengamalkan amalmu ini. Seweneng mbak mereka amalkan. Akhirnya orang kaya pun dengar berita itu. Akhirnya orang-orang kaya ikut amalan lagi. Akhirnya orang miskin datang kepada ya Rasulullah, rahasianya bocor ini. Ini orang kaya sekarang ngamalkan seperti yang kami amalkan. Dan kami kalah lagi. Bagaimana ini? Apa jawab Nabi? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadli adzim. Ya kalau begitu ibadahlah dengan keadaanmu itu. Cari surga dengan kemiskinanmu itu. Allah memberikan keistimewaan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Makanya bapak-bapak, ya ibu-ibu yang diberikan rezeki oleh Allah, ya barangkali nanti jenengan diberi rezeki oleh Allah, program yang bagus, ya di manajemen harta itu, nggak usah ditumpuk-tumpuk untuk urusan pribadi, nggak usah. Yang gak ada manfaatnya sama sekali. Ya, bikin akuarium, mendatangkan udang dari Australia, ngapain? Dadar ini. Ya, datangkan udang ke pameran di Omai dibuat hiasan. Paling petang dino, menit digoreng. Saya ada teman datang lobster, bagus rumahnya. Nyata nih kisahnya berapa lama rencananya pak? Tak berani. Kocik sorone, nggak usah yang seperti itu. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, Ini diantara tanda-tanda hati yang sakit. Maka kenalilah. Ada berapa tadi? Yang pertama, tanda hati yang sakit apa tadi, Pak? Mudah terjerumus di dalam maksiat. Yang kedua, sulit menerima nasihat, menerima ilmu, menyerap pemahaman. Yang ketiga, tidak benar di dalam melaksanakan ibadah. Yang keempat, bermalas-malasan di dalam beribadah. Dan yang kelima, tidak ada penyesalan di dalam ketika dia kehilangan suatu kebaikan. Dan yang terakhir adalah lebih mencintai dunia daripada akhirat. Yang terakhir, lebih mencintai dunia daripada akhirat. Itu tanda terbesarnya di sini, di sini letaknya. Gendengi dunia, gandrung kepada dunia, dan menafikan urusan akhirat. Surat 10 ayat 7. Surat 10 ayat 7. Silakan. Ya, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami, ya, tidak mengharapkan, artinya tidak yakin mereka bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka puas dengan kehidupan dunia dan tentrem dengan dunia. Jadi kepuasan dan ketentramannya di mana? Di dunia, tentram dia. Dan mereka lalai terhadap akhirat. Dalil kedua, surat 47 ayat 12. Surat 47 ayat 12, di pertengahan ayat menjelang akhir, Allah katakan, walladzina kafaru yatamattaun wa yaqulun kama taqulul an'am wan nar mathwan lahum. Ya. Surat 47 ayat 12, di pertengahan menjelang akhir, menuju akhir. Nah, orang-orang kafir itu hanya mencari kesenangan-kesenangan hidup di dunia saja. Targetnya itu nyari senang-senang hidup di dunia. Dan mereka memakan seperti binatang makan. Ya Allah, gak mikir tentang syukur, gak mikir tentang nikmat, gak mikir tentang pemberi nikmat. Mereka makan seperti binatang, binatang makan. Jadi tidak menghasilkan rasa syukur kepada Allah. Maka orang-orang seperti ini neraka tempat tinggalnya. Surat 30 ayat 7. Terakhir, surat 30 ayat 7. Mulai tadi terakhir terus. Kalimat terakhirnya ku mujarab, Pak. Tadi ngantuk-ngantuk ku langsung waras. Saya dulu kalau ngaji pun ini terakhir, ngantuk ku langsung hilang. Bon ya. Nah, mereka itu apa kata Allah? Mengetahui tentang kulitnya dunia saja. Jadi yang diketahui cuma kulitnya dunia saja. Dan mereka lupa terhadap urusan akhirat. Inilah orang-orang yang tertipu. Dan ini tanda-tanda orang yang hatinya sakit. Jadi ada berapa poin? Ada 6 poin. Tanda-tanda hati yang sakit. Mohon dimurojaah di rumah. Ngeresepnya ilmu itu kalau dimurojaah. Jadi lemari ngajinya teniki, menisuk mari subuh dibuka, diulang lagi. Itu masuk ke dalam hati. Ojo dibuka saiki, kok dibuka dikini mana bulan harap. Hei, kun jamur Pak. Tak akan membekas. Sampai ngaji model kayak begitu berpuluh-puluh tahun tak akan menyentuh ke dalam hati. Nyentuhnya itu ketika murojaah. Saya mengalaminya. Saya mengalami, saya belajar. Makanya ustaz-ustaz kami, tolong ya di murojaah. Pasti begitu kan. Pasti begitu kan. Murojaah ya, insyaallah. Lah besok ditakoni mana katanya. Ditakoni mana? Kira-kira ulang ngarep iki eling mboten ngene. Tolong ibu-ibu sebutkan tanda-tanda tiang sakit melembung. Baik. Insyaallah sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan bulan depan kita akan melanjutkan pembahasan tanda-tanda hati yang sehat. Ya, tanda-tanda hati yang sehat akan kita bahas bersama-sama dan kita mengukil dari Alkitab dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Semoga ini bermanfaat untuk kita, mendatangkan maslahat-maslahat yang besar kepada kita di dalam memperbaiki ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebih maaf. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.